boleh mas. Aku ustaz. Anak selagi fin. Semalam anak selagi fin. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam anak selagi al istinab adil maharim takiriha wa sawiriha. Wa ada ujami il faro idiyasiriha wa asiriha. Semalam mengkonoli ngerti osiro anak selagi fin saat temene pokok izhud atau dasar izhud. Dasar pokok izhud itu alistinabu ngedui anil maharimi sang bera-bera barang sing diharamna Allah. Kabiriha ya gedene maharim wa sahiriha lan cilike maharim. Li anaman krana sak temne wong lawaro akang ora ana watak waro iku mujud. Waro iku watak ngedui haram. Lahu kediman. Iku laya sihu, iku ora dadi sah. Ikulah ya sihu rada disalahu kediman apa asyidu-sihud. Terus, ini ku layak sihu ini buatnya sihu. Wa ada ujami ilfaro idilan sing darani zuhud iku nekani sekabiannya fardu. Yasiriha yasid. Yasing faro'id sing gampang. Yasiriha ya gampangnya faro'id. Wa asyiriha lan angele faro'id. Ya fardu sing angel ya dilakoni sing gampang ya diakoni. Li anaman koron satemne wong la taubat kang ora ana tobat iku mujud lahu kediman iku la tasihu iku ora dadi sah lahu kediman apa alina batu balik ning pangeran fatobatu mung kote tobat wa ya tobat iku alqiyamu jumeneng bi haqqi bi kulli huquqi rabbi kelawan sakabehane hak-hake pangeran la alina batu te kang aran inabah wa ya inabai ukhrajul qalbi ngetokno ati min zulumati syubuhati saking dolime atau kepetengane pira-pira syubhat. Nomor telu watar kudunya lan sing dare jutu ninggal donya. Ninggal donya ala alia dikakno atau dimbarno ning wong sing ahli donya. Qaliliha yusidi donya wa kathiriha lan akeh donya. Li anaman kono sak temene wong lakona ata kang ora ana kono aku mujud tahu kediman ila sik ora salah kediman apa tawakkul apa tawakal. Waman desa pani wong la tawakkul ora ana tawakal mujud lahu kediman nasih ora salah kediman apa atas di menyerahno urusan yang pangeran. Jadi ora tawakal tapi muni taslim. Jadi ngeten iki niki intine kula terangno nggih. Jadi semua redaksi sing teng Quran nggih niku dia di mana niku ulama. Nggih kula bareni malih nggih redaksi sing teng kene Quran niku di mana niku ulama. Boten saged redaksi teng Quran di maknani ngangge luhot kudu di maknani ngangge napa ulama disebut napa balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina napa utul ilm misalnya Allah muji munib Allah iku zat sing seneng abdin sing abdin mau sifate munibin sing balik ning pangeran jenenge balik ning pangeran iku atine wis tumancep ning pangeran gelem balik ning pangeran manane balik ning pangeran iku ana sing ditinggal. Wong bali iku mesti ana sing ditinggal. Kulan bali sing jarani bali iku ana sing ditinggal. Sing ditinggal iku gemerlape donya, gemerlape ruwete donya. Enak-enake donya ditinggal mergo bali ning pangeran. Aja kok muni bali ning pangeran cek diutang wong. Mulane jare kitab iki ora sah tobat, wong iku iso munib nak sause tobat. Ora iso jarani munib kok urung tobat. Misalnya kowe diutang wong 2 juta. Ora gelem nyaur tak gedhalu istighfar ben suara pangeran lho apa hubungane istighfar ben apa? Utang. Ora iso berbeda bojone wong terus istighfar sing gelo sing lanang kok pangeran ra melok di bojo kok jaluk istighfar. Kudu jaluk sepuro sing lanang. Bar kuwi dijotosi lho kok lagi. Mulane dhewe kanjeng Nabi zina mbek bojone wong koyo 1000 zina mbek perawat. Tapi apa padha zinane lho. Perkara ini hak agami ini kental, you know? Mengenai uang rong rabi, aku nak zina, aku mau dijilid ping satu. Tapi nak wes rabi, pemenang ambik bojo ni uang, aku zina ni, aku nak zina, aku dirajam ni. Dihukum mati, cek orang langsung dipancung, diantemi. Nah, itu intinya gambarannya, karena nopo ya, sing terkait hak agami aku berat. Nah, ini kalau suwon, pokoknya hak adami ini, ku nak iso, ku dikurangi sak kurang-kurang, terutama menyangkut irdun, ya, harga diri. Ini kalau balen malah enak duit ini udah bisa kena sahur, cek iso disahur. Untung misalnya kira iso nyahur, yang akhirat ngamal mape cek kena bogo nyahur. Tapi nak irdun apa, harga diri, ini ku luwih berat. Ini kalau balen malah luwih apa, luwih berat. Jadi, kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu apa, wa irdu. Irdu ini maknanya apa, harga diri. Karena dalam, makanya kayak teori modern, orang enggak boleh membunuh karakter. Itu sama dengan pembunuhan karakter. Ini kok ngeri tenan mungkin. Misalnya ada calon bupati, cek gubernur, cek presiden. Oh itu kayak diutang rong miliar rambut sahur enggak apa-apa, asal kayak jadi tim sukses. Tapi nak fotonya porno, Mbak Irdaro itu tuntas tenan. Iya lor. Oh itu kayak jauh sepura raiso, membunuh karir selawase. Selawase. Nah nak kita kok gini, Gus. Lah tapi ku tenang, Gus. Terus apa nak tenang itu terus ngedarno niku halal. Sing diarani ngrasani iku bakas barang tenang, nah, ora barang tenang jenenge malah gak ngrasani gawe. Sahabat dhisik yo bantah pek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Ono sahabat ngrasani kancane jare Kanjeng Nabi. Lah iku kok ngrasani kancamu, Jar. Tapi niku tenang lho. Iya sing diarani ngrasani iku tenang, nah, ora tenang kuwi jenenge gawe. Gawe. Dudu Kanjeng Nabi ku yo unik. Oh itu memang tuntas tenan, apa? Oh tuntas tenan. Jadi orang itu membunuh karakter itu lewat irdu, lewat apa? Irdu. Ya, misalnya kaya uang, ana wong wapian, mbek tangga apik, mbek kiai, mbek sapa wae apik. Nah, jadi apik tenan ikhlas. Barang kok sampe apik mbek rodo ayu. Baran itu persekot itu tuntas. Wadah niatnya sudah kau tenan baran itu persekot itu ya tuntas tenan. Lupa kan orang ngelak-ngelak wadah itu apa? Persekot. Ngapi ibe tonggo itu sebenarnya ngapain nyalak ini tuntas tenan. Terus kau agama itu tuntas. Rano sudah kau rano ngamal anak itu persekot. Anak itu transaksional. Padahal pas itu uang ikhlas. Tenan sing roh hati ini uang sobo. Namun kalau suwon pokoknya atau masalah-masalah kekeliruan kita itu baik pangeran. Mulanya ni gue ni kalau dah fakir itu hakul adam hakul wah mabnun alal musamahah wah hakun adami mabnun alal musahah hake Allah dibangun nenggone murah nak hak adami dibangun nenggone larang ya dibangun nenggone larang kau bani adam jadi meditera karuan. Mulanya dicontoh Imam Suyuti faman taba ini kalau masalah maling ini wasariku wasari kau tu fakotau ekia huma jaza ambima kasaba nakala minawah wawasi hakim terus famanta bamimba azizmihi wa aslaha terus fa inna wah ya tibu nawa ale ono wong nyolong iku nak neng hukum Islam iku misalnya diketok tangan ini tapi nak dek netobat iku Allah yo nyepuro sebagian ayat iku malah luwe seru meneh. Innama jazaa'u alladziina yuharifuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallafu aw tuqata'a aydihim sa'usya terus illal ladziina taabu min qabli an taqdiru 'alaihim. Iku kabeh terusane ayat itu ketahuilah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Terus ngendikan Imam Suyuti dan semua ulama nak ana maling kok tobat iku ngerti yo nak Allah Ghafurur Rahim. Wabe ulama dhewe ngene, oleh komentar ulama iku lucu. Allah mau ngumumno nak ndekne, nak zate Ghafurur Rahim. Artine hak Allah gugur. Tapi dhuwit kudu wajib, Mbok. Balekno mergo Allah ora ngendikan aku gawe kawulaku seduluran dicolong ya ora apa-apa, ora ono ayat pun iku. Dadi pikirane ku mau ngumumno zate nak aku iku Ghafurur Rahim, Mbok nak sing duwe ora pati Ghafur. Jadi kowe delok bojone wong iku nak Allah Ghafur. Udah ke wong nganggur. Kowe beda bojone wong nak Allah gampang wae. Kayak nak sing bojone. Tapi kowe aja terus mabur, nak mung lumayan bojone beda rodo tak prawan. Cangkemmu bocok. Agar bab maksiat kok pinter mabur. Yo ra ngono. Cuma padha-padha milih, cara kon milih kelas mene dosa iku. Tapi namang nak kamu gak seru, seru-seru nanti. Cakap pada ni kok angel lemah. Jadi kita warai cara ni mahami Quran ni. Mula ni kalau tak beli ni malik. Mahami ku anut ulama. Jadi ulama misalnya fa'lamu anna wa ghafur rahim iklamu ngene-ngene terus nabi ibadi anni anal ghafur rahim ma'ana azabi wal azab lalik iku Allah nyifati dhati piyamba lah sifatnya Allah ning dhati piyamba itu rajaminan nak sing terkait hukume manusia seperti itu ya mau misalnya ada wong nyolong duwe wong 1 juta terus dia ini tobat sering istighfar di masjid ya Allah ghafur rahim. Piye-piye nyolong larangannya pangeran, nak kau nyolong berarti melanggar perintah pangeran. Dah itu cukup kayak moro masjid itikaf. Tapi sebentar kayak hal adami, dua orang juta itu balik. Paham ya? Oh cocok terus. Tapi hukum Allah kan tertinggi. Nak Allah nombor, aku tuh nulis nombor baca komos. Allah itu dat sing bawa maksiati ora kroso. Bujune wong bawa beda. Iku Allah ramador. Paham ya? Terus Allah baca lu ispuro. Lah aku rak baru kenal aku baca lu ispuro. Misalnya dia utang wong. Gak iso nyaur astagfirullah. Cung aku duweku ora mbok kowe mesti. Dadi nak pokoke nak hak adami iku berat. Ngene jegeman di urusan. Napa hak terutama harga diri, napa? Sing membunuh karakter terutama. Wah iku bahaya. Ngene kowe nak kepengin bus warga, nak ana wong saleh iku tek iku paksa di hak adami mbek kowe. Tak jamin mlebu napa? Swarga. Misale mau ana wong saleh cal ahli janak diutang kowe dongane ora iso nyaur kok tagen ning akhirat. Tapi golek sing saleh. Nek ora saleh kok goleki ketemu ning neraka padha. Aku pikiran Gusti sing utang kula padha kula tutut golek iku ono ning ngisor ngono. Nek ora ketemu bareng bareng golek sing saleh napa? Lima syuruh hati sokaya ana wong saleh lalah diutang wong. Gak iso nyaur. Wong iku kasihe pangeran, mbo pangeran ditakdir kaya ngono. Sing cerita bareng ning mahsyar ning akhirat dituntut. Mbek wong iku dituntut mbek dain wong sing utangi. Ya nek nang fakir bahasa Arab sing utangi dain. Nek sing diutangi madin. Ya. Bareng dituntut ora iso nyaur ning akhirat krana duwe. Tengen sing nuntut yo aneh, ngene kono krana duwe iki opo koyo nuntut. Ngene kono wis krana ATM krana duwe, misale disahur kok digo. Tiga poyoan nih. Walhasil terus orang tadi yang nuntut tadi mbek pengiran di dono swargo. Dono swargo dengan segala kemewahannya. Tapi pengiran profesional yang jelas. Takok ini ku kangge sinten Gusti? Kangge Nabi sinten? Takokane kangge Nabi sinten? Swargo ora ana kanggo Nabi. Kanggo wong sing kelar bayar regane. Sinten sing kuat mewahnya? Kowe kuat ten. Napa Gusti? Bebasno kawulaku iki sangka hak adawimu, ini kalau bebas nah. Terus kon gandengan untuk suarga bareng oh, gak jos tapi no. Nah, ini saya ini udah duit semua aja, kalau soleh sampai soleh tahu tangi nah, nah, kalau soleh gue ya tahu tangi, oh, itu 1 juta bisa nyawur, ini goblok enak 1 juta tak koi, sampai soleh ini soleh tangi, oh, itu sing 10 juta aja bisa nyawur, sing kira-kira gak bisa biro kan? Nak dorong grup ngaji gini biro. Naruh kan orang pulau selesai nyaur lagi. Tapi karena soleh. Kodoai, kodoai gule-gule yang gule-gule sing soleh sing mesti suara gue. Raro kesus jajal lain nahu. Oh boy jajal iwa, gue nak nono sing tepak. Soleh tak rajis. Jadi hak adami itu berat ya, kalau balik malah hak adami itu lebih berat mana, nak hukumnya pangeran itu diolak balik kemudian kalau suwon, yang seneng kalau, yang ngaji kalau aja geman di dosa itu layam bi al-sinatihim wa ta'nan fitin, itu aja geman, itu sudah dosa itu dosa lah, penting aja mulak malik fakta, kayak tadi ada seorang ulama alim dia karena punya tradisi sodakoh, itu isu sodakoh dilalah itu, yang di sodakoh itu maling lokal ini maling. Tuti kunjingan. Usut di koala sari. Kalau mau maling, kok disodakoi. Ya memang teng riwayat semua itu pakai mabdi majul. Usut di koala sari. Ya ada kiai yang baca tasod da koala sari. Berarti tasod da kohadal alim ala nobo sari. Setelah jadi kunjingan gitu, karena dia ulama ya, dia ulama orang parak pangeran. Ini di hadis sohay. Cerita ini di hadis sohay. Dia enteng saja ngendikan gini. Alhamdulillah ala sari. Yes. Alhamdulillah, sedekahku ditompo maling. Hari kedua karena dia punya visi sedekah ya tetap hari kedua sedekah saja. Sing dikeki sapa? Lonte. Kowe ker meneh. Tusut diko ala zaniatin. Padu lonte kok disedekahi. Jadi geger mana? Ya dia hari ketiga tetap aja sedekah. Kena wong sugih. Ya geger mana? Wong sugih kok itu sedekah. Karena dia orang alim ini rungokno tenan ya. Ini fatwa kan ini ada hadis sahih tak sebut fatwa karena mesti benarnya karena ini hadis sahih. Setelah jadi gunjingan, ini eleng-eleng sing khusyuk-khusyuk. Kowe ora perlu nglakoni. Piye kowe nak ngekeki roda kowe rawan tersekat wae. Pokoke iki mau cerita. Tapi kan iso dielmoni, misalnya ngongkon bojomu tangon anakmu. Sebetulnya kabeh kena dielmoni. Saya kan punya ibu misalnya, ibu kula sepuh. Misalnya ana rondo ayu kowe kepengin ngamal kan iso lewat ibumu ta bojomu. Kowe wis nakal. Kok karo dhewe kuwi wis wis golek nomo, maksudnya nek iso diakali goblok kuwi iki iso. Bocah kok warane angel. Kena kepengin mesti sedekah lillah kuwi iso disareati. Yo tolong ibumu ta anakmu utawa bojomu. Oh kok aku seru kedelek go. Wis awale wis koyo semi apa? Semi apa? Perseko. Aja kelembek wong iya lho ngono jeneng piye kok ono ngono. Sedak kok ono talek bareng iki. Wis. Dia ketika jadi gunjingan tenang saja. Terus beliau ngendikan gini ini rungokno sing soleh-soleh tapi ora tau ngaji. Soleh tok tapi ora gelem mikir. Ini juga sering dikritik oleh Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali kan sing rusak agama iku lho. Siji wong alim sing ra iso nglakoni menawa wong bodoh tapi soleh. Muga ora mbok enut iku soleh, mbok enut iku nak fatwa. Bodoh ngene fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Luwih gedhe meneng wis bodoh khusuk. Ora dinut khusuk, dinut ora roh. Popo. Singkat cerita, terus sing wong alimmu akhirnya gak kuat juga memberi penjelasan. Dia penjelasan lucu. Dong, aku mau salah no sedekah ning copet, sedekah ning maling. Lah sepundi Mbah maling kok sedekah. Lah iya nganti nyopet itu perkara ini golek duit. Lah iya tak kei duit ben ora nyopet. Lah lonte lah iya nganti adol awake mergo golek duit. Saiki tak kei duit ora usah adol awake. Tapi wong soleh kok entar atuh cok kowe jajal, ora usah mbok jajali. Bahaya nek dijajal iki. Masuk akal. Uang nanti dicopet itu kata kuncinya kan golek duit orang pola ibu ganti nyopet, golek duit satu sewa. Terus saya orang soleh, orang alim, DKI. Mulanya ulama-ulama itu ramah jirno sodako tepat sasaran, sodako tetap bener. Bukan wali yo bener, bukan maling yo bener, bukan lonte yo bener, asal ikhlas lah sehingga kayak. Karena tadi uang nanti nyopet golek apa saya jawab, golek duit. Saya kita kayak duit ben orang nyopet, uang masih duit. Nanti ngelonte golek apa? Duwe. Saiki mbok kae duwe. Ben ora ngelonte, ora kok ben mbek kuwi iki bare perkara kasus. Terus saiki nganti ana wong sugih ora gelem sedekah medhit mergo apa iman? Iman. Saiki dikae duwe ben gelem tiba. Yo bener ae iki ngendikane Nabi kana habrun min ahbari Bani Israil. Untuk semua itu khibrun ya, tapi nak sanat-sanat ahli hadis macam ini khibrun ya, tapi semua itu khibrun ya angsal. Nah, perko ahbar ya, ahbar itu jamu khibrun asli ini. Cuma bahasa Arab ini khibrun itu maknanya mangsi atau pena ya. Orang yang dunianya menulis atau ulama, kadang orang Arab itu darahnya apa? Khibrun, terus dijamak no, ahbar. Bahasa Arab macam kadang kriminal, tapi kriminalnya itu apa? Tapi nak ulama rasing terangno jadi asobiyah, jadi wahdatil wujud. Mulane bahasa Arab niku sing terangno kudu ulama. Bahasa Arab iku aneh. Misalnya ngeten, mesti kriminal lah sing lakoni wong awam. Robbun maknane apa jek? Enggak jawab. Pangeran enggak jawab. Robbun maknane apa? Terus wong sing nulis terus tentang hukume Allah sing khusyuk jenenge apa? Robbani. Bangsa pangeran kriminal kok lho. Mengenai tak terang no bahasa Arab benar kafir gue ya. Tadi Robun mana no? Pangeran Wong sing walim tukang nulis hukumnya pangeran bahasa Arab gue. Robun sing bongso pangeran lu Wong gak berani bongso pangeran lu kafir tak kafir? Kafir. Ilahu nu pangeran. Robun ya pangeran. Tapi Wong tasawuf nak darani Wong sing wis usul lu menguasai ilmu rububiyah. Ilmu apa sih? Bisa pengiraan, mulai aku itu rapati cocok orang tasawuf. Bahasa kok keliru kabeh, tapi kok keliru ada yang sepatnya ini sudah dibahasa. Ya serasa kok keliru ada, ngerai sok kok keliru ada, menang aja. Nah untungnya orang rapahamnya orang protes, mulai orang rapahamnya ya penting. Alhamdulillah tenan kok doran apa? Makanya aku ora tau ngritik Muhammadiyah. Aku nak ora cocok mbek Muhammadiyah tak sebutno wong. Aku mau ngritik Muhammadiyah. Kok maknane Muhammadiyah iku bangsa Muhammad. Dadi nak mbok terjemah aku gedeng mbek Muhammadiyah, aku gedeng mbek bangsa. Kasus makanya aku mau. Dugale khilafah. Aku ora cocok mbek ATI, tapi aku ora tau ngritik khilafah. Iki resmine khilafah bahasane Quran. Uang nak iman nak apa ilayah takhlifan nahum fil ardi bakal tak angkat jadi khalifah atau dua sistem apa hilang. Nah, aku nak rasa tak aku menanya. Kadang-kadang uang protes. Kau siapa orang tahu kritik? Kau rasa rasa ni titik lama. Aku nak uangnya rasa tak sebut uangnya. Berkurang bahasa Arab tu nak. Iu wow bahasa Arab tu dua seni. Ya aku lepas ni malay. Jadi Robbani, Robbaniun itu orang yang menekuni ilmu ketuhanan. Padahal sangkal lafadz Robbun maknane. Lan akhirnya kita tasawuf kan dilil rububiyah untuk mendapatkan status ilmu rububiyah. Lagi Jawa mbok ora iso maknani wis saking bingunge mbok penyelametno umate terus rububiyah. Ya iku wong sing wis watak-watake niru watake pangeran. Akhire sing marani bingung ra sedeng batas. Mergo golek aman ning golek napa? Golek napa? Aman. Lha baleni malih ya. Orang-orang yang sudah ke makom yang seperti itu, maka dia sedekah itu enggak pilih-pilih termasuk sedekahne maling ning lonte. Ya masuk akal. Sedekahne wong saleh karwan nggih masuk akal, ya ning wali masuk akal. Kalau sedekah ning maling ini butuh orang alim tertentu yang iso menjustifikasi jadi masuk akal ya mau nganti ana wong maling mergo golek duit, nganti ana dadi lonte mergo golek duit. Enak menawa tak kei iku dadi apike. Mulane kanjeng Nabi dalam konteks ini nate dawuh, jonggo iku sringo sing sedekah sing apik. Nak pancen kenek sing layak ya berarti sedekahmu bener. Wong kowe ngekeki wong sing layak. Nak mbok sing mbok kei iku ora layak bar mbok sedekahi jebule dinggo tombok, dinggo domino, dinggo narkoba, fa anta min ahli. Jadi isnaul ma'ruf sing lakoni barang apik cek ning gone wong sing layak cek sing ora. Nak sing layak berarti ketepat sasaran, nak ora layak takun min ahli. Kowe iku termasuk ahli napa? Ma'ruf. Iki penting kula terangno nggih, dados kula suwun kowe jogeman gedeng kiai-kiai sing kadang mau nangani wong fasik-fasik. Iku ya ana ilmune, apalagi di NU itu banyak sekali. Ya masyhur lah dulu itu macam wah banyak sekali lah di NU itu banyak kiai tertentu yang justru keramatnya itu terkenal dakwai wong macam-macam. Kowe ya ora usah kaget, ya ana sanate, ya ana napa? Ilmune. Nah, terus ada kiai yang dakwai itu hanya orang-orang baik, ya ana sanate ya ana ilmu. Terus kula ngaji niki nate crito kula gadah kitab Khilyatul Auliya niku karangane Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu kitab masternya Ihya. Jadi kitab itu dikarang 400 Hijriah. Di antara Imam Ghazali menjadikan kitab master itu ada kitab Kutil Kulub, ada kitab Khilyatul Auliya. Terus kalau di fakti Imam Ghazali jadikan master itu kitabnya gurunya, namanya itu Nihayatul Matlab fi Kiroyatil Madzhab. Ya kalau balik malik. Jadi tentu semua ulama itu kalau mau ngarang kitab itu kan ada master ya. Master itu kitab panutan. Tentu panutan ini musalsal ya. Karena ini pakem ya, pakem di dunia ulama. Misalnya Imam Ghazali di tasawuf beliau ngikuti Kutil Kulub. Kalau di fakti dia ngikuti kitab karangan gurunya apa Nihayatul Matlab fi Kiroyatil Madzhab itu karangannya Imam Haromen. Kalau di ilmu sanad, di ilmu hadis, beliau mengikuti kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Terus nanti Khilyatul Auliya mengikuti sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak boleh kalau dalam tradisi ulama orang mustaqil. Jadi kalau tradisi kampus di dunia ulama malah salah. Kalau di kampus kan orang murid skripsi itu nggak boleh plagiat. Karena kalau plagiat itu niru orang. Kalau di ulama harus niru. Nah nggak niru jadi bid'ah. Jadi tradisinya beda. Justru harus niru. Kalau enggak niru malah bid'ah. Memang harus ikut. Lah terus nak anu tak berarti enggak pinter pancen aku mau ora butuh pinter-pinter. Kowe ora iso sujud tem terus sujud loroe mlebu swarga nek ping papat. Loh kok ora iso teko ngono terus kreasi dhewe. Imam Ghazali nak nyontokno ngene, kowe nak nyontokno ulama iku kok contone nganggo obat. Nak sedina loro wae mari, pokoke tak ubek 10 langsung kowe malah mati. Jadi orang iso di agama itu beda. Kalau tradisi kampus kan plagiat, kalau ulama malah wajib niru. Kan ya memang tiba-tiba itu niru, orang-orang oleh mustakil, nah, mustakil malah nopo repot. Nah, ini penting kalau terang. Di kitab Qillatul Auliya ini cerita, ada satu dialog. Saya pernah cerita, muka-muka sama ini saya eling. Nabi yang sezaman itu enggak banyak. Yang sezaman itu diantaranya Yahya dengan Nabi Isa. Sinten Yahya dan Nabi Isa. Yahya bin Zakaria. Rungono ya. Ada lagi yang sezaman itu tapi tidak sering ketemu itu Lot dan Ibrahim. Sinten Lot dan Ibrahim. Makanya ketika Nabi Lot dikejar-kejar kaumnya, dia ke Ibrahim. Ibrahim ya pernah ada masalah dengan kaumnya, datang ke Nabi Lot. Makanya disebut waqala inni muhajirun ila rabbi. Rungono ya. Ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe bengi-bengi rene kok ana apa?" Malaikat ya lucu. Jawabe, "Niku kula untuk tugas menghancurkan kaum Sodom." Ini kaum napa? Jawabe Nabi Ibrahim, "Qala inna fiha Luto." Napa? "Qala inna fiha Luto." Lho piye to malaikat? Nang kene ku ana kawulan Allah saleh jenenge sapa? Lho, jawabe malaikat ya lucu, wis roh jare. Cuma malaikat itu darah ibu doyur atrimu. Ternyata ada kalu nahnu alamu biman fiha lalu najian nahu dari aku roh di bangkue. Gampang tak evakuasi sekua. Lalu dari siapa malaikat tersinggung? Tersinggung kan cuma. Aku roh malaikat tersinggung macam Quran itu. Cuma gak terima darah ni roh. Ya malaikat itu dolan Nabi Ibrahim. Ya dolan takoi. Aku rasa arwah dolan malaikat di Israel itu. Yo takoki jenengan ada acara apa kok kesini? Jenengan berem takok acara nopo kok jenengan dolan rene? Jape aku itu ditugasi pangeran ngerusak malik kaum nopo Sodom. Terus Nabi Ibrahim ngelingno malaikat ya ape? Yo pikir se piye ning kono iku inna fiha lut. Ning kono iku ana kawulane Allah saleh jenenge lut. Ya malaikat gak terima wong. Qalu nahnu a'lamu biman ya aku luwih roh, gampang toh sedurunge tak rusak tak evakuasi. Sik lanuna jannahu wa ahla. Berarti yang sak zaman sampai Yahya Isa. Ya terus enten Ibrahim lo. Terus ada sezaman tapi tabek matbu niku Musa kalian sinten? Harun. Sezaman tapi Harun ini ndak nabi yang punya hak istihad karena dia jadinya nabi lewat proposal wau. Jadi Nabi Musa niku alsak, alsak ku pelat. Nggih, karena beliau harus jadi nabi, kalau pelat kan repot. Njaluk jubir. Njaluk jubir ya ono nabi njaluk jubir. Mergo dene napa? Pelat. Tapi Allah tetap sing diangkat nabi ku Musa, mlane sing tok wahyu Musa, engko sing kon nang Harun. Dadi ono nabi njaluk napa? Jubir. Jadi qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus waj'al li waziran min ahli Harun napa akhi. Sebagian riwayat lebih jelas wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan. Jadi wa akhi Harun utai dulurku sing jenenge Harun afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ay yusaddiqun. Jadi pangeran niku api antenan. Wong ngangkat nabi. Ngangkat nabi di luapuri ngono ya ora tersinggung. Gusti kok kula sing dadi nabi, kula niku pelak. Ngaten mawon nabine tetep kula, tapi kula gadah jubir. Ada pengiran itu turuti, ya iya jubir-jubir langsung. Jadi orang nabi, ini sebut apa? Wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan. Dulurku Harun wa afsahu minni apa? Lisanan. Jadi Nabi Harun cara saya kayak mubalek loh. Sing roh ilmu nek detail ulama, sing midatok no itu mubalek. Tapi kok udah tidak dibirune itu mubalek kan terus dindi. Kemudian Nabi Yahya dan Isa ini pernah dialek. Ini penting kalau ilang nonton ini. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Nabi Isa, Nabi Yahya itu dialek begini. Ini sama-sama masih muda. Kan ini termasuk nabi-nabi yang dikasih wahyu oleh apa? Kecil. Wa atainal hukman apa? Sobiya. Nabi dua ini sama-sama nabi yang dapat wahyu oleh apa? Kecil. Kan ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukman apa? Sobiya. Dia tak kasih hukum ketika masih apa? Kecil. Nabi Isa sekaruan ma'ruf ya. Malah mulai lahir masih somong, jadi malah is ma'ruf ya. Nabi Isa itu selalu, Nabi Yahya selalu tanya, ayo nyari kampung yang masyarakatnya itu baik-baik. Terus jari Nabi Isa tanya, ya mau apa? Ya saya senang kumpul orang baik, jari Nabi Isa. Ya ya. Nabi Isa selalu tanya, lalu kalau daerah yang orangnya buruk-buruk di mana? Lalu mau apa kamu? Terus jawab Nabi Isa masyhur, saya ini tabib. Nah, innaman nabiyyu biman silatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo, di mana-mana dokter nyari daerah yang berpenyakit. Kalau kamu dokter yang punya penemuan obat tertentu, nyari endemik penyakit apa golek daerah yang sehat? Tentu golek daerah sing jadi basis atau endemik napa penyakit. Ya soal kue rawani itu di ketularan itu mungkin ada nabi itu aja terus anut ya jajal aku tak jual jajal ya ini dua ini sarak lu jajal nah kepleset pikir saya rasa jajal lu cek kono nabi dijamin pengenan aku dijamin sopo seneng kamu anut barang segera kena jenut cuma ada ilmu ini setidaknya kita tahu ini aku ya ada ilmu jadi nabi itu bimansi hati topik ngobati sing. Nah sekarang kalau ekstrim tentu sampai berdomisili di situ. Kalau udah ekstrim ya sekedar berteman berkawan. Nah cara aku lagi biasa mawon. Ulama riyen udah biasa kancanan wong ra cocok wong fasik ya udah biasa mawon. Nak menowo, ya pokoknya dalile nak. Itu Said Ramdan Al-Budi itu yang ini kan orangnya sudah wafat. Itu akrab sekali sama Hafidz Asad. Padahal Hafidz Asad itu Syiah. Dia kalau Jumatan ya makmum, dia di masjid jamek. Habis itu dia ya'adah zuhur. Sampai dikritik oleh ulama-ulama yang garisnya keras. Saya Ali Asobuni tidak cocok belas jenisnya sampai saya tertentu nanti. Karena dianggap terlalu toleransi sampai sini. Zaman itu Hafidz Asad. Zaman itu sebelum Basar apa? Ali Asobuni karena keras. Hafidz Asad keras, Basar Asad keras. Beliau sampai keluar dari Syria dilindungi nanti Arab Saudi. Ali Asobuni sekarang apa? Sofatut Tafasir, kata lah karangan. Kalau saya terlalu terlalu itu tidak. Dan saya dengar sendiri berkali-kali dawuh Mbah Mun, nak aku kon milih hak ya milih madzhab saya terus tenan iki. Piye-piye ngempeti wae apik, mujamalah wae apik. Walhasil singkat cerita itu ya begitu. Berkali-kali dia ada salat Jumat karena harus makmum orang yang beda yang itu kan tasayuk juga guys di Syria itu. Ya sampai Syiah atau tasayuk lah pokoknya yang mirip-mirip seperti itu. Walhasil uniknya pangeran njenengan kuasa. Pernah ditanya Mbah Mun pas yai kunjungan ke sana ditanya mujamalah itu atau mudharah lah terserah sampean bahasa Arab sampe apali opo. Suka aja mujamalah cek mudharah cek opo lah sing pantes man mudhana cek opo lah. Ditanya jawabnya gini. Aku tak rewangi kancanan penguasa napa Syria iku go nglindungi madzhab ahli sunnah napa. Nak tak api iku ana sungkane. Jadi ahli sunnah rapati diberangus teman-teman. Terus kata yai itu bahagia al ulama. Semua ulama dulu itu kompromi. Karena kalau enggak kompromi repot. Taruh saja begini misalnya. Ini yang saya tahu. Misalnya dalam konteks Indonesia saja. Andai kan para ulama aswaja itu enggak dekat penguasa. Terus penguasa milih mazhab tertentu. Dan sudah kong kali kong dengan mazhab tertentu. Lalu menamakan mazhab kita itu subversif. Mau apa coba? Coba kalau Indonesia misalnya ya tahu-tahu penguasanya itu bermazhab Wahabi misalnya. Itu makom wali enggak ditulis makom keramat. Sentral kemusyrikan. Yakin? Loh iya, iya enggak coba aku kira-kira. Berhubung kiai ini sama Pak Bupati, monggo ziarah nak ben dadi Bupati Malang. Wes keliru langsung penting. Batine waline oh urusan kowe mbek bupati wis ngono lah sempeting makam lah ditulisi sentral ayo umpama ya umpama ngene mareke aja gedeng politik teman-teman namo barokah ulama sing politik kuwi ana gunane ta iki ra usah jajal monggo yo manem sepiro enam kok jajan mangan ora dijajal yo wareg lah jajal bolak-balik sesuk wareg ya tak balik malih. Jadi andaikan penguasa itu rata-rata kan enggak ngerti ya bedanya nyun sewu bedanya aswaja dan ndak aswaja kan harus bedane. Wong anggar jubahan ngene sudah anggap ulama, ngerti umat akeh ngaji ya dianggap ulama. Sehingga di Indonesia itu sering ada ulama GR ditakon ditekani pangap. BRW ini seneng ulama. Suatu saat si pangap tadi dolan ning gone firqah yang enggak dicocoki ulama tadi. Padha wae iki ditekani. Mergo ora mengko padha wae gitu matake disebut ulama. Ayo repot. Nah singkat cerita, mazhab seperti itu nyata ya. Napa? Kasus seperti itu ternyata. Kalau andekan kiai-kiai aswaji itu tidak dekat pejabat, tahu-tahu wali yang kita agung-agungkan itu dianggap sentral kemusyrikan dan mereka kuasa karena memegang ulil amri, kan tinggal nulis ini sentral kemusyrikan. Lama-lama pertama ditulis ini gue papan tulis tok sesuai dihancurkan, habis. Nah, ahli sunnah di Syria itu nasibnya sudah minoritas. Satu-satunya pertimbangan Hafidz Ashab tidak menghancurkan aswaja di sana itu karena sungkan Saidro Dunafud. Ngamuk dia aswaja. Pokoknya orang bodoh ini. Itu kan, itu disalahkan semua ulama sak Syria. Gak tegas ya. Jadi Saidro Dunafud ngeluhin, serah tegas-tegas, penting selam. Ada orang kadang ibu orang tegas barang, bergolek dong. Gulek serah. Ayo mulane wong ngaji kok jaman tegas tok ora tau ngaji, bocah kok ora tau ngaji kok cangkeman. Wong iku ngaji. Akhire Said Rabbul Al-Buti saking suwe Nabi anhen niku nganti Hafidz Ashab wasiat ning basa rasa. Aku nak mati. Tak angen-angen wong soleh tenan niku Said Rabbul Al-Buti aku nak mati kon imami Said Rabbul Al-Buti. Wis basa malah ora wani mbek aswaja perkara adek mikir bapakku wae wasiate. Jadi sabar itu nak suwi ya manfaat. Sudah gitu beliau kabundutnya keren pas ngajar tafsir dibom terus beliau kabundut. Jadi ini cerita ya. Tentu kita juga tidak terus menyalahkan Syaikh Ash-Shubuni, dia juga orang alim yang punya ijtihad model seperti itu. Mungkin ra anut kok kecangkemen. Kowe anut rodo Ash-Shubuni ya oleh Ali Shubuni oleh sing ora oleh iku bodho. Mergo nek anut wong iki wong alim kabeh. Nek iki bodho ora cukup ilmune kok anut. Lah ini ma'ruf ya, di madzhab ulama itu ma'ruf. Sehingga Imam Ghazali itu tahu PNS. Imam Ghazali itu dulu pekerja kerajaan PNS terus. Salim Imam Ghazali ini nanti PNS. Tapi orang coba yang kecil anak-anak, nganggut seragam ke jadi dulu itu ada madrasah Nizamiyah milik Nizamul Mulki. Itu Imam Ghazali dengan tanda kutip dipaksa jadi rektor. Jadi dia digaji oleh apa? Negara, kayak Rektor Al-Azhar sekarang itu kan PNS karena dia digaji oleh negara, tapi tetap ulama, ora usah nganggo seragam kan, ora terus esok-esok upacara sejono pada-pada noel. Tapi tetap PNS dia kan, dia digaji oleh negara. Nah terus kemudian begini, ini penting kalau terang karena ini tradisi ulama. Sampean kalau ngaji saya harus mau mendengar tradisi ulama. Tradisi ulama itu betul-betul tradisi orang garis keras. Ono perhitungane. Dan saya mohon sekali yang pernah ngaji saya atau yang ngaji saya nyari manhaj ini di kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali itu pernah cerita tentang fawaidul uslah, pentingnya uslah. Terus juga cerita afatul uslah, alae uslah. Terus di tengah-tengah dua ekstrem kanan ekstrem kiri tadi Imam Ghazali cerita deh, cerita begini. Ada ulama top yang dia ngaji tafsir, dia ngaji hadis. Dia mendakwahkan orang ila madzhab ahli sunnah napa wal jamaah. Tapi akhirnya enggak kuat juga. Enggak kuat kan? Maksudnya wong nak nuruti nafsu enggak kuat. Mereka mesti ngono kan, santri nak khusyuk mesti ra rohai guru. Ora tahu salam tempel, ora tahu hormat. Angger sing salam tempel ora seneng ngaji, mok seneng itah itu dari anu kiai. Ngono yo repot ngel-ngel wong. Jajal ke kiai ning daerah-daerah sing seneng kiai. Berseng serang tangan tembelah seneng kita itu ngatur kiai ini. Ampun ngoten ya ini kedange ten jenengan kudu teko acara nek mboten teko wah kiai jadi wajib-wajib no. Salam tempel sak juta wae ngatur-ngatur. Angger sing khusyuk. Cara pe bijeng nggih derek-derek tapi ora metu ngono ora. Kok ora gelo piye? Lah nek mbamu nu nate wonten santrine sowan cerita. Ya ibu jin ni kau ngerti ni. Kau dah tiga berang tahun jeng lebih 10 tahun. Kau rasa tak kok nak serong 10 tahun suan aku ni. Bareng tuan menaik cerita. Cerita enggak ya. Angger sing itikaf tu masjid terus, jauh urunan masjid boten semangat rata urun. Ono sing rata urun masjid tapi urun terus. Lah ya sira rasane to kowe. Kadang fase kelomo soleh. Lah simpulane iki rasa simpul to kowe kan. Wong iku kersane pangeran. Ya sing ono donya kuwi. Dajjal saiki misale ngomong ora tau itikaf. Dekne urun nang masjid terus mau ngrasa ora tau itikaf sing urun namno keramike itikaf. Sing nang masjid terus ora tau jarang urun dekne. Malah kadang gremung masjid bocor kok do menengae. Gremung ya. Wiridan ora subhanallah malam masjid bocor kok. Iku wiridan model apa meneh. Artinya memang di dunia kudu siap kecewa, ya semua kede murid bodoh, mangkel mergo bodoh mau anggar walim, kok nyanyi kue, ngel-ngel uang abis, serau sabar rasaan jajal, mimpin uang kok ini kader partai lho kader partai itu nak goblok itu nurut, pimpinan seneng, nak pinter mengancam ngel urut pun lah soal kulo tenangnya mula, mergo rasa-rasaan no. Mesti nau kita ikhlas lho rodonya wis tenange ngono. Ya dadi kaya benro. Palhasil akhirnya ijtihad-ijtihad ini itu dilakukan oleh Imam Ghazali. Terus beliau bikin solusi gini, ini kisah nyata. Ada Makmun bin Ahmad atau siapa gitu, orang alim yang gitu. Singkat cerita itu dia akhirnya enggak kuat naik ke Gunung Libanon. Orang Arab kalau bilang Libanon itu Lubnan, gitu apa? Lubnan. Kalau orang Arab enggak bilang Libanon tapi apa? Lubnan. Karena orang Arab ora iso pepet, le ora iso, bahasa Arab le harokat le ora ana. Sing ana iku a i u. Mulane cara wong Arab krungu bahasa Indonesia gampang. Muhammu mim do mahmu, ora ana mim kok mu. Mulane sampe nang ngaji kudu su kasus. Tahlilan itu cara ora model wong Quran kan la ilaha. Lam fathah la iku ora ana. Sing ana lam fathah la. Lah akhire cempreng la ilaha. Umate ra gelem berko ora seru. Lam kok fathah la iku ora ana niku. Sing ana lam la berarti la ilaha illallah. Tunggal Allah, alif fathah a berarti Allah. Tapi semarem itu Allah. Marem-mareman. Lagu yang melok goblok yang akhirnya aku akhirnya aku nak ngarep wong akeh ya la ilaha illallah. Wong wis kandha pangeran Gusti ini jelas wudu model goblok ya. Akhirnya aku akhirnya yo ngerti nak lam fathah. Lah, mim dhamma mu. Ayo jajal kan amuni. Nabi mu sapa kan? Muhammad. Mem domahmu iraon, sing bener mu. Mem domahmu berarti Muhammad. Aneh gak kan? Oh, tak cerita mesti mene mu. Kula nate polling, ini kisah nyata nate polling. Tahlilan dipimpin Kiai Kudus, tak takoki sing biasa to rek. Piye mantep ora? Kurang mantep. Mesti perkara lha. Tapi nak sing fanatik kudus gak seneng ngono tahlilan lha piye makhraj lam fathah la iku ora ono lam ya fathah la mim dhamma mu alif fathah a berarti Allah ayo apa hen Allah Allah Allah oh njong ngateki Fuad Allah tapi seru dik. Aduh repot terus. Kono nanti di debat yang gitu. Yo kuat sing fanatik. Wong alim tapi rapati cocok di ilmu qiraah. Wis rata tekun. Wong iki salah nur wong alim. Wong alim tenan. Mbok dukung wong dene ra seneng ilmu qiraah, maksudnya ra cocok. Tapi ya roh. Uga gelem dalam tenan kon maca lasta alaihim bi musaitirun Muhammad tetep bisin karena di bahasa Arab di kamus itu enggak ada saytara bis sing manane saytara kekuasaan itu bisin karena bahasa Arab bisat itu enggak ada saytara yusaitiru saytara itu manane kekuasaan itu bisin lasta alaihim bi musaitir ay bi musallit tapi secara riwayat kita bacanya pakai so. Dan riwayat kita semuanya pakai setelah kita lho mesti kira atau asim riwayat Hafiz. Tapi memang asim wong alim ngerti nak bahasa Arab sot ora ono. Mulane ditulis sot kadang dikai sin nak sing ditulis sin dikai sot. Dadi wong asim ya wong piye karepku. Dadi dia tahu betul misalnya gini, tak sampe tak bedheki. Sing maknane jembaro rezeki bahasa Arab bahasa to bisin kan. Ya besutu. Bisin. Saiki ono ayat wallahu yaqtubitu. Web tulisannya so, tapi dikai sini Imam Azam ngerti bahasa Arab sot itu maknanya jebar ora ono. Tapi dia ada kerungu riwayat itu sot. Akhirnya ditulis sot dikai dasim. Akhirnya wawaw Yaqub itu tulisannya bisot macamnya. Jadi ada pengalim sing maunya itu apa? Mesti nak milih sih ya saya tulis apa? Mereka nak bukul ini kamus basoto itu rahono bak soto itu rahono sing ono itu bak sinto. Wes wano ulama itu karena dia orang alim pede wae dia ngarang kitab kiroah. Karena dia ada ahli kiroah ditentang lagi oleh ahli kiroah. Dan saya punya kitabnya saya sama punya. Sengennya ambek seng dukung, ambek seng bingung aku duwe. Lare kulane ku pede. Wes mulang ning dite pede ilmu ku duwe kabeh ilmu bingung, ilmu gak bingung. Jadi bingung kadang penting. Piye-piye manusa ku pantes ya. Lah kula ngaji hikam nak dalu nak badhe munajat ya Bu. Niki tak hadis bin nikmat. Tapi ya kudu nguyu tapi kadang ya seneng. Hikam nak munajat ngene kan. Iso mbok praktekno. Tapi kaya kudu makome kaya aku sih. Keren maksudnya keren maksudnya. Ilahi. Kaifa astadillu wa antal mu'iz wa kaifa astaizu wa antal mudzil. Cara teori ilmu hakikat, sifatnya Allah itu pasti wujud. Fi madzahiri ayati atau madzahiru kauni. Saiki Allah ngendikan Ar-Razzaq, aku zat sing maringi rezeki. Sultanul Aulia Syabdul Qadir untuk rezeki, maling untuk rezeki. Wong sing sugih kaya Abu Rizal Bakri ya mangan rong piring telung piring, ruhine ya mangan telung piring padha. Allah ku zat sing wa annahu athaka wa abka. Sing ketua partai iso guyu kita ora duwe sapa-sapa ya. Mergo nek Allah mensifati dirinya pasti sifat itu mewujud di hambanya. Wong piye-piye titahe Allah mesti nyata, mesti wu. Saiki Allah zat sing maringi guyu. Apa ana syarat sing iso guyu kudu sing duwe dhuwit, kudu sing ketua partai kan ndak siapa saja mesti iso guyu. Nggih mboten. Wa abkalan Allah zat sing maringi wong iku nangis. Ketua partai iso nangis. Calon wakil gubernur semeh calon leretno iso nangis. Ayo. Mergo sifatnya Allah mesti wujud. Nah Allah di sifat adhaka berarti kawulane mesti iso guyu. Nah Allah di sifat adhaka iso nangis no kawulane iso. Saiki Allah di sifat al-mu'izzu zat sing mulyano. Sopo wae iso mulya. Kadang presiden ora anake presiden. Anake presiden anak buahe wong sing ora tau anake presiden. Mulane terus sikam mulai duwe Gusti, kula kok ngrasa ina ku piye wong jenengan di sifat al-mu'izzu zat sing maharai mul. Mesti kula yo ana mulyane. Piye-piye sifate jenengan mulyano? Mosok sifate jenengan mulyano ora tembus teng kula. Mesti kula yo mulya. Mulane wong aku mulya yo oleh wong apa al-mu'izz mesti kowe iku yo mulya wong Allah sing mulyano. Terus hikam balen, tapi wa kaifa astaizu wa antal mudzil. Aku kok ngrasa mulya piye jenengan yo di sifat al-mudzil yang menghinakan. Mesti kula yo ana inane. Ono iku suwi ngomong ngono terus. Ilahi kaifa astaiz, kaifa astadillu wa antal mu'iz. Wa kaifa astaizu wa antal mudzil. Terus nanyi nyilih eling awake elek ngene Pak Budi. Ya Rabbi, bi mayaliku bilukmi tapi wa mingka mayaliku bi kaun kampun Gusti entekno le nyalahno kula nyalahno jenengan teng kula jeneng kula layak disalahno tapi wa mingka mayaliku bi karomika tapi sifatnya jenengan pipi akromul akromin jadi mpun kula ina Allah jeneng kula menungso ina ora Allah tapi jenengan di sifat akrom sifat mulya ana wong sifat tabiat ngoso apiane jenengan ratok kula jadi ana kata-kata bi mayaliku bilukmi wa mingka mayaliku bikaromika. Woi suwengi kan mungkin. Dia nak macam uang para kepengiranan. Ya memang seperti itu. Bukan kalau nunggu setengah apal bagi kami. Misalnya ngedikan lagi gini. Ya Rabbi kulama akrosoni lukmi antokoni karomuka. Ya Allah setiap saya mau berdoa ini dibungkam oleh sifat-sifat buruk saya. Orang pantas kalau matur jenengan nunggu sokolo nunggu kata. Salah kula kata kecangkeman jaluk jenengan. Ini akhrosani lukmi. Saya ini dibisukan, gak kuat cara wong Jawa iku gak kelafat, gak keucap. Ampe matur jenengan gak keucap wong desa kula kata. Tapi antokoni karo muka. Tapi nek eling jenengan wapian, ora kakean neliti, ora ruwet. Pun matur mawon mbek jenengan. Jadi kulama akhrosani lukmi antokoni karo muka. Jadi itu semua ulama pasti begitu. Misalnya, mana kalau tak kenal masalah ini Mbah Nafek, Mbah Nafek putra Mbah Dul. 3 tahun sebelum wafat kan beliau sering apa tiap akhir sanah di sana itu yang dikan ngisi kula. Pertama saya tidak mau ya sungkan, tapi ya sungkan karena Mbah Dul itu gurunya bapak saya dan pernah mbah sama saya. Jadi ibu saya itu keluarga kajen, bapak saya santri kajen. Jadi saya itu kertu mati kalau sama kajen itu, kajen lasem itu mati. Sarang karuan karena mulai kecil saya disarang. Terus Mbah Nafek itu cerita, dulu ngaji Mbah Zuber. Ini penting saya utarakan ke jenengan. Dulu ngaji Mbah Zuber, karena dia putra kiai, dia wis iso ngaji. Sama Mbah Mun disuruh ngajar. Mbah Mun itu masih muda disuruh ngajar. Singkat cerita beliau tidak mau, terus pulang. Pulang nemuin kiai. Kiai sepuh lah dikatakan. Lucu kan wasiat ini. Kenapa kayak kon pulang ragilem? Gini bu, Mbah, wedi salah. Oh, kiai ini sih ngamuk lucu. Lagi ada wedi salah kok nabi biasa wae ora nabi salah. Kadang wani mulang mergo mulang ora usah wedi salah. Lah kok ada wedi salah kok nabi enak salah ra pantes. Ora nabi salah Allah. Mulang. Kadang orang sopan itu justru karena keangkuhan. Wong mau mulang wedi salah iku kok sapa nek wedi. Misale ana wong semanmu aku rapat lha wis roh kabeh. Mulane misalnya aku lono nanti ditamu, dan ini kulon diku kes, di hotel dia macam-macam, dan kulon diku salah kulon kata, salah mau apa terus cerita salah kulon ini, terus masuk tempat pada aku di penjinaan ngertos, kau itu uang sombong, kau kayak salam tau gue meraroh nanti uang roh yang tadi buat roh no, wes roh kafe, lagi sadar, lu justru kau nerang no salamu berarti kau sombong. Kaya-kaya salam itu ruang liya roe ngenteni mbok kandhani padahal wis jelas anger wong. Saiki bodhomu kan anger wong roh, arek kok kula ning bodho ke foto kitab ra iso. Lu anger wong wis roh mbok terangno. Kaya-kaya wong roh ngenteni mbok kandhani. Sombong darane. Ngene bar ngaji iki sampe mulang-mulang salah lah tenan. Ora ado bubar dhewe satrine. Tapi yang jelas ingin ideal itu keangkuhan. Ingin ideal itu. Mulane ada bar salat nangis di salat kula ora ditampa. Mana ada salat kita ditampa mergo kita bener. Kita ditampa salate mergo fadole Allah. Mulane kulama akhrasani lumi antahoni karmuka. Setiap saya terbisukan oleh kesalahan-kesalahan saya, nanti saya berani matur malih teng jenengan Gusti mergo antahoni karomuka. Antoko ngucapno ning sono apa karomuka sifat lo maning jenengan. Mane sampean kudu yakin mulya wis mau. Tapi ya yakin iki. Lah terus piye Gusti? Ora piye-piye biasa wae. Nyatane mulya ya tau ana wong nyutuk kowe ya tau miso ya tau. Berarti sukses, lho. Nah, kiai yo njong ngono semuji yo akeh sing mencibir yo. Akeh. Pemula kau Gus Dur, sindarani wali wah, kan sindarani bid'ah yo, wah, kayak wes tenang aja, cuma tu gak masalah. Anak gue kan, mana sindarani kan gak jelas, sindarani bingung. Darani rawali kok melarat, ciri khasnya wali kok melarat bagaimana? Darani wali kok rokokan, rokok pengen nanti kebuli. Kula nu celing. Dulu di daerah sini itu ada wali terkenal. Jare wong akeh wali tapi rokokan. Jare kiye wong alim sira percaya nak wali. Aku ora percaya Gus Nadine wali. Ana sendekne rokokan Gus, pangeran kok dikebuli. Jare sing penggemar wali sing rokok. Allah le sabi makane. Allah ora ning tempat. Mantep berarti ra kena kebulane kiai. Repot, waduh wong alime bos, wes repot wong ra cocok iki sembulet. Lho itu masyhur. Mulane wong ngaji ben roh cara berpikir ulama. Mulane hikam itu kitabnya diakhiri dengan munajat ilahi kaifa astadillu wa antal mu'is. Bagaimana saya merasa hina toh jenengan punya sifat al-mu'is yang memuliakan. Tentu sifatnya Allah tumus atau tumeka ning kawula. Misalnya Allah punya sifat rezak, wong idiot yo mangan, wong nganggur yo mangan, bahkan wong lumpuh sing gak bekerja nggih mangan. Wong lumpuh wis dadi rumatane keluarga ya iso guyu, wis ana wae dalane iso guyu. Ana wong sing nyayangi godho iso guyu. Mergo Allah di sifat adhaka membuat orang itu bisa tertawa. Mesti yo tumeka ning kawulane senajan to dalam keadaan apa apapun. Awal ya sifat abeka nangis no. Ono wong wis bupati wis mulya iso wae ditangis no pengiran. Kowe kere ning ngene Buya. Mergo angger sifate Allah mesti tumeka ning kawulane. Lah saiki Allah di sifat al-mu'iz, pasti kita mendapatkan izzah. Tapi Allah di sifat al-mudzil, berarti kita pun pasti ngalami dzil. Lah ono kiai alim kadang utang wong, sing bodho sing utang. Lah yo ino. Tapi pengiran kersane ngono. Apa opo kowe? Yo sing ridho ae. Ono wong alim, ono kiai gedhe. Seneng wong ayu anek wong biasa yo ino nuruti. Tapi pengiran gawe ning ngono iki keben. Jeng ngono kadang ra gelem yo kan. Ora masalah, pengiran di sifat al. Cari Sofyan Atsauri lucu tau kowe. Sofyan Atsauri gurune Imam Syafi'i, kaifa taqulu fi qouli ta'ala wa khuliqal insanu? Nek kayu contone koyo wong ngalim to kiai roh wong wedok zina rawani seneng ora kesampaian terus bingung tok doe iku apes apes iku ya apes jadi enteng oleh jawab ora doe iki doe kan tapi kena wis ridho be Allah doe mbok nikmati alhamdulillah barokah kula doe ora kumuluh akhire kiai stabil mergo ngrasak doe lah misale kumuluhur malah rusak umate. Mana sifat doeb yang nikmati, sifat budi yang nikmati, sifat dillah kabeh itu mazahiru asma'i. Kabeh itu zuhure asma'i Allah ning kawulah kawulan. Mana wong ngaji tasawuf ben ngerti nek Allah wis duwe sifat mesti di mazahir, diwujudno ning gone atare. Atar nggih. Napa makhluk. Mana napa kitab hikam itu kitab yang paling percaya itu. Misalnya beliau ngendikan istadallah ning gone sifate ngangge atare. Berhubung ada bumi, ada manusia, berarti ada sing gawe. Nah iso gawe berarti nunjukno kudroi. Lah kudroi itu sifat, orang mungkin sifat kok berdiri sendiri. Nak jenenge sifat mesti nemblek. Zat, berarti Allah itu zat. Jadi istadalla bi asarihi ala usofi wa ala usofi. Ini terus idlayakumul wasfu bi nafsi. Karena sifat itu gak mungkin berdiri sendiri. Jadi nganti kue iso nguyu, nganti kue iso wujud, mergo ada sing gawe. Singgawe nganti iso gawe bumi berarti di sifat kudro. Kudro karena keceluk sifat enggak bisa berdiri sendiri, pasti nemplek zat. Nah, terus kabeh ulama marai kita Allah iku zat. Engko nak radarani zat, engko ora iso duwe sifat. Lah klirune wong Kristen, wong-wong Nasrani iku darani Tuhan iku logos. Mulane darani logika, patologi, apa ilmu antropologi, log itu logos, logos itu pemikiran. Lah wong-wong Yunani iku darani Tuhan itu logos. Logos iku arot. Arot iku pokoke ngono. Lah wong Yunani ya goblok ora iso nerangno pokoke ngono. Nah, filosofi Yunani ini mengilhami orang-orang ketika memitoskan Isa. Berhubung sifate Allah sing logos iki bergentayangan ra entuk nggon. Terus golek nggon sing pantes. Digoleki sing paling pantes iku Isa. Terus dianggap logos iki manggon ning Isa. Namun ini kekeliruan pertama nganti ono menuso udara di pangeran, udara di Allah itu sifat. Yo lucu, wong sifat kok gak nempel. Ada yo aneh, wong sifat kok berdiri sendiri. Wong darah ni ruhen kiri, gua kan merkono wonge lagi di sifat kiri. Orang kok kiri se? Orang wonge itu kiri gini. Jadi raiso agar jenenge sifat kaya HP iki ireng. Ya kudu ana HP nek cucuk muni ireng HP lho terus HP ini ning ndi? Kudu ana. Za. Akhire pangeran kaya arot. Nah, kula gada kitab filsafat. Niku nak darani pangeran akul awal. Terus darani aplikasi ini akul sani. Akal logos logika. Akhire darani manggon Isa. Dulu takhirnya lakot kafar Allah dina kalu inna Allah wal masih ibnu Maryam. Yuk hakikate pangeran gue nyemplak nih Isa. Oh no sing ora iso pangeran jo pangeran Isa jo Isa. Isna ngono yo inna Allah salisu bingung. Terus bareng bingung. No terus suwe-suwe agama Nasrani wa agama rasa. Agama rasa ora nganggo akal tapi nganggo rasa. Pokoke pantese pangeran niku yo nemplek Yesus. Pangeran gojok nganggo akal, mulane wong kudu nganggo akal, kudu nganggo rasa tok. Ana pangeran gojok ku sampe ngene. wong Kristen itu wani nyeritakno nak pangeran duwe anak. Tapi ra wani nyeritakno kelone kapan. Ngene pangeran cerita anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Sahibah koncowe itu. Lalu jadi geger, kalau Tuhan punya anak bedanya siapa? Lalu jadi geger. Tapi ini cerita. Kalau khusus ilmu tauhid, ojo nganggo rasa. Ngene iki kudu te guru-guru sing wong ora pati nganggo rasa, nganggo akal. Ya mau nggih. Dalla bi wujudi asari ala wujudi asma'i wa bi asma'ihi ala wujudi awsafi. Wa bi awsafi ala wujudi dzati itla yakumul wasfu napa bi nafsi. Saiki ana asar, ana bumi, ana langit. Berarti ana asar. Asar nganti bumi detail, srengenge canggih, besar. Sehingga we mesti disifat kudro. Mereka nak ada disifat kudro, gak mungkin iso gawe langit. Saiki terus, wes mbok arani udah sifat kudro. Nak iso ono sifat kudro, berarti ono zat sing ditempelai sifat kudro. Mereka diarani sifat tu mereka nempelai. Mereka diarani sifat itu sifat kok. Lagi liru nih wong Nasrani ku agama ini lahir ketika berbarengan dengan filosofi nopo Yunani. Jadi kalau Plato, Socrates, ora SM ni sebelum nopo Masehi. Bisa uang percaya logika, lalu logika udah anggap alam sing bergentayangan, sing butuh nemplak neng. Gak. Termasuk pangeran itu cek golek-golek panggonan. Nah tapi wah neng sifat itu ora ana ono bate oleh golek iki yang dene dhewe mok. Ayo terus. Akhirnya Kanjeng Nabi datang nerangno pangeran iku dak. Dadi ku ekspresi ning bahasa Arab disebut Allati. Ya Allah diku wong utawa napa? Lah. Kalane diarani mausulul asmaul ladzi sing diarani mausul ku ya wong. Ja'al ladzi qoma. Ora oleh mule ja'anil qiyamu. Ya ja'at teko sapa alladzi qoma. Aku ditekani wong sing ngadeg. Kowe oleh kowe mungkin gak muni ja'anil qiyamu. Aku roh ngadeg. Sing mbok roh ya wonge. Wonge iku disifat nah, ngadeg dhewe ora ono ndi ngadeg. Lah iku balen male. Wes pikir nganti keriting kan pokoke iki ya. Ya misale ruh ning ngadeg. Sing tak sebut ngadeg iku apa? Kan gak ono. Ya pokoke ruh. Ruh iku dhewe sifat. Terus ngadeg iku ndi? Sing diarani ngadeg kuwi. Ngadeg iku wis pokoke ngono iku anggere ngono iku jenenge. Ya mulane tenggene ilmu mantek ono ngene. Iki misale 2 HP iki kula terang. Iki 2 HP. Terus nak tak templekne ku jenenge apa? Itisol. Terus nak tak renggangno jenenge in. Sing wujud tenan kan zate. Sing wujud tenan 2 HP ini karena ini zat. Plek nemplek. Berarti sing wujud iku nemplek apa HP? HP nak nemplek barani wujud di sejal nemplek, cek foto. Cuma nang ngene iki jenenge nemplek. Lah marani nemplek wujud. Saiki di pisah. Lah pisah di Yurau, nah itu jenis amrun iktibari. Jadi manusia itu butuh dijelaskan. Nang ini kita jenisnya nemplak, nang ini kita jenisnya bisa. Tapi nemplak be bisa, gua wujud. Sing wujud itu HP. Artinya sing wujud itu mesti zat. Mana kau orang iso? Lah soben, kena kau ketemu malaikat tukang audit. Soben tes tes sana mengono. Nanti raison rokok. Jadi ora cukup menurut aku pengiran sobo Allah. Nabi itu mau tak dites. Logika nih sih. Kau butuh semerang no. Woi ini nanti ngaji Gus Ba, mungkin kalau style malih. Entah sih. Jadi kan aneh kuburan kalau kita bawa umul apa? Karoin. Dan memang saya itu termasuk protes, kalau boleh protes saya itu protes. Sebetulnya yang diajarkan Mudin itu tidak lengkap. Yang diajarkan Mudin itu tidak. Itu kan enak tesisani marobuka sama nabuka kan masih enak. Itu yang di kitab Bukhari sebetulnya ada orang ketika mati itu tanyanya malaikat kefataku lufi hadar rojul sama dulu di kitab Bukhari. Orang disuruh komentar dan nabi gak disebut Muhammad, gak disebut nabi. Kefataku lufi hadar rojul. Lalu komentar anda terhadap orang ini gimana? Terus fa'amal mu'min awil mukin. Orang mu'min akan menjawab huwa rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fasaddaqna huwa aman nabi. Dia adalah Muhammad, dia datang sebagai rasul dan dia membuktikan kalau dia rasul. Misalnya mengajarkan dengan supaya kita sujud, kita baca tasbih. Enggak mungkin lah kalau seorang raja mengajarkan kita disuruh sujud, disuruh baca tasbih. Mesti ndekne nabi orientasine akhirat. karena saya tahu orientasinya akhirat, orientasinya ilahi kalimatillah, fasoddaqna wa amanna bih. Ya sudah, terus kata malaikat lulus. Terus ada orang munafik datang. Bagaimana komentar kamu tentang orang ini? Maksudnya orang ini Muhammad. Orang munafik, kata orang banyak sih dia nabi. Ya saya ikut-ikutan bilang dia nabi. Wah itu perkara. Cuma mudin lu enggak mau ngajarkan itu. Jadi yang ditalkin itu enggak lengkap, sebetulnya masih ada. Lah iki tak lengkapi lho. Maksudnya mengene. Awas gak menurun be aku dosa tenan iki. Jadi ini persiapan lho. Ngadepi sinten lho. Jadi karena yang namanya agama itu harus ada bayinat. Agama ini dibawa oleh Rasulullah, semua nabi bawa bil bayinat. Bayinat itu bukti nyata. Baik itu secara logika maupun secara kasat mata, pokoknya harus ada bukti nyata. Mulane lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayinat. Contoh gampang gini, ini kan rumakno kan. Bukti nyata misalnya gini, bayinat. Uangmu mesti taslim, itu jadi bayinat. Uang mesti nyerah. Misalnya tak contohno sing nyata ke. Orang Arab itu berpikiran Tuhan harus banyak. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu, enggak keren. Kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak, ini klop. Sehingga ketika Rasulullah bilang Tuhan itu satu, kata mereka Muhammad itu bodoh. Tuhan kita urusan kita banyak kok Tuhannya satu enggak cukup. Kalau urusan banyak ya Tuhannya harus banyak. Terus mereka mencibir aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak itu jadi satu. Ini inahada syarujam. Ini aneh. Kenapa? Aneh-aneh dalam logika mereka. Terus Nabi datang memberi penjelasan. Begini cara memberi penjelasan. Kalau kalian jadi pembantu atau jadi buruh, suka enggak punya majikan banyak? Majikan kamu yang banyak ini perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Lalu karena dia majikan kamu, kamu harus nurut semua. Bisa enggak? Wah repot Muhammad. Majikan harus satu, kalau banyak repot. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak repot. Ya mat sitok wae sitok. Ini bayina. Orang itu pasti taslim munfakina hatta ta'tiyahumul. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik, mereka selalu dengan pikirannya yang salah. Hatta ta'tiyahumul bayina, sehingga datang rasul yang memberi penjelasan yang detail. Itu siapa bayina itu? Rasulun minallah yatlu shuhufam mutahhar. Maka seorang ulama di antara khasnya adalah dia bisa memberi penjelasan yang baik. Mengani mau nak alsak kudu nganggo jubir. Ya. Terus akhirnya Nabi diwarai Jibril juga. Selain beliau cerdas tentu ya karena Rasulullah diajari yang wahyu. Iku ning gone ayat darabawahu matalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul hal yastawiyani masalah. Terus kata Allah alhamdulillah. Lillah. Terus Allah membuat satu perbedaan. Wes ngene mat, umatem takoki. Ana wong dadi buruh atau dadi pembantu dia majikan akeh. Ambek wong sing dadi pembantu mok majikane sitok warojulan salamal lirojul. Hal yastawiyani masalah, apa dua nasib pembantu ini sama? Yang punya majikan banyak, kecangkeman kabeh, ambek sing dadi majikan siji perintahnya satu. Terus mereka jawab tidak sama Muhammad. Tentu kita milih yang punya majikan satu. Terus kata Allah alhamdulillah. Terus mereka iman, menerima konsep Tuhan satu. Dulu gak nerima. Nah ini bayina. Dan nanti muka nakir termasuk tanya itu kan. Kadang muka ngaku iman dengan Nabi Muhammad. Bukti ini apa? Terang loh kan. Ngeten. Mungkin mengerian, mengerian. Istirahat, istirahat. Dari ini kan. Senang rian, rian. Inna Allah ma'asobirin. Cuman pukul lah, no. Aku lah di persiapan aja, kan. Jadi ngadepi muka nakir, senang. Apa model Sidina Umar? Sidina Umar parah. Takoi muka nakir. Aku ngerti aku sopo, jabi Umar mana takut. Aku ngerti aku sopo. Aku itu kancane wong paling disayang pangeran. Takono no pangeran. Aku Umar, sohibu Muhammad, kekasih pangeran. Meriang malaikat. Gerta. Waduh, kancane kekasih. Pengiran, apa kita takut yuk? Konco ini. Ya, semacam-macam. Mungkin kalau terus. Fattawakul mungkoti tawakal huwaya tawakalu asikotu percaya. Percaya bima klanopo wa indawai kang ono ing ngersane Allah. Walyak sulan putus asa ama sing berkoro fi aidina. Lha niki maghribe mundur kok ora maghrib maghrib. Oh, ngajine kesel ora maghrib. Oh, gara-gara maghrib mundur guys. Fatawakkal moko ditawakkal wae tawakkalu asikote percaya-percaya bima kan perkara. Indawahi ana ing kersane. Pokoke lengi-lengi pokoke sithik-sithik lah gadah banjiran. Minimal kados sing kula terangno nggih. Ana makhluk iku berarti ana asar, ana sing gawe. Sing gawe kudu mbok sifati kudro. Nggih, nek ora di sifat kudro, berarti ora iso gawe bumi. Lah nek wis sifat berarti butuh zat. Yes, amane kudu mbok darani Allah niku napa? Zat. Mulane ulama riyen sama nak ngaji teng zaman sekolah anyarane kok mesti darani Allah iku zat sing wajib wujude. Tapi disebut napa? Zat. Kok nek ora zat ora iso ditemplaki sifat. Kau akhirnya sifatnya gentayangan boleh Yesus malah kasus kabeh. Walya sulan putus asa amai sembar koro kiai dinasi kangin dalam tangan tangannya manusia. Kata simung kau tas utai taslim kau taslim alik yati nurut nurut ya amrilahi maring perintah Allah Taala. Watar kul erodi lan ninggal nentang atau ninggal mengu kima yang dalam berkoro layu laimu kang ora maslahat apa ma. Mula amai sing ora sesuai ora maslahat. Wal makola tu tema kala sadi satu wasala sunan Luqman al Hakim ana kala libni satu ne Luqman dawuh ning putrane ngene ya bunaya hu anak ingsun ana semanane anak cilik ingsun anak suwo iki wis ra cilik sing to sing ngomongi wis tuwa tapi jenenge anak tetep dipanggil opo ya bunaya indana sa satu ne manusa iku salah satu aslase niku ana telu sangka sepertelu dadi manusa itu ada tiga unsur dari tiga bagian. Sulusun tadi sing sepertiga iku lillah, wa sulusun li nafsi, wa sulusun li dud. Ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk dud, dud itu cacing. Fa'amma huwa lillah faruhu. Fa'amma ma'ana benda berkara huwa katima lillah iku kagungan awal faruhu mongko ruhi wong. Fa'wa roji'un lillah. Rohem itu kan gak doyan sate, gak doyan bakmi. Rohem itu butuhnya para pengeh. Pengiran lah ini masih orang fasek lah, itu ruhnya tetap tersiksa, perkara ini kepengen gulai pengiran, namun dicak fasek lah. Lah ini ruhnya tersiksa. Lah ini ketika ini Nabi, wong fasek kok kaya apa, nak dicak dosa tetap orang seneng, hati ini itu gerunjalan. Tapi nak dicak seneng tetap anteng, mereka sing darani ganjaran itu, ini hati mesti apa? Anteng, itu roh. Roh itu faruhu. Fa'amma ma'huwa lillah apa? Faruhu. Sekarang, wa'amma ma'huwa li nafsi, sesuatu yang kembali ke dirinya fa'amma lu. Ngamal ya, bahwa mengerti amal itu rojiun bali di nafsi yang ada ini man binafi kalan manfaati wal itbal idrari lan bahaya ini lah wa amama anapun dia berkara gua akan tinggal di duji gede cacing fajismu lah yang men bok toto ayo jatai cacing malah bok permak kayak fisiku kan gua bok jatai tota toto jatai cacing toto ya roh itu mereka yang balik ini apa pangeran bahwa mengerti jisim makulu duji gua bakal dipangan apa cacing. Wa maqala asabiya wa salasun analiyin karroma wa wajah rodi anu anokol salasun di barang telu yazid naiku nambai apa salas susuf di dalam apalan ini. Eh fit dini tiksi mari apalan ini rumah nohen telu itu mari gampang apalan. Nah isu jajal ora ya serabakat. Wa yudhibna lani so ngilangi apa salas al bulhoma ing bulhom. Ini bulhom, kaya-kaya bulhom kan rata-rata guru-guru kita mau cari bulhom. Mungkin harokatnya bulhom nih. Wa wati bulhom sana tuh ngakek kan. Iku ahadut tobai, iku salah sini biro-biro watak atau hukum alam al-arba'ati kang papat. Waya al-bulhom. Namun mana nih iku riya apa? Iku. Sing metu ora umbil kan, sing metu lesan. Riya ya, iki ngene mana? Hah? Riya sing kental lho, sing koyo umbil lho. Riya iki. Wa damu lan getah wa sauda'u lan sauda unsur hitam wa safra'u lan unsur safra. Safra koyo kekuningan. Barang telu iki marai nambali apal. Siji asiwaku siwak wa somo lan poso. Wa qira'atul Qur'ani lan maca Qur'an. Dadi niki ora kok berdasar afdaliyah disebut berdasar proses. Sajane iku nek nuruti afdalu maca Qur'an, puasa terus siwak. Tapi ini berdasar ahwal. Ahwale nek ape maca Qur'an kan siwakan syukur-syukur puasa. Jadi niki cara nggae urutan sifina iku urutan ahwal. Soale ditakoki, "Kene ibadah maca Qur'an sik penting di maca Qur'an mek siwak?" Dijawab, "Kuwi maca Qur'an siwak kuwi sunat ora ngono carane berpikir ora ngono." Kan nak maca Quran iku kesunatane siwak. Tapi lama fikih yo lucu. Sampe tak warai lucune fikih, tapi lucune wong alim. Ibadah nak dzatiyah iku ora iso dikawiti mek dzatiyah. Misale ngaten. Kullu amrin dibalin naib tadau fihi bi bismillah fa wa akta. Barang nak apik iku nak ra diwacano bismillah iku akta kurang napa? barokah. Terus jare sarah-sarah ngene iki. Kowe ra iso protes ngene. Namote bismillah apik ta elek? Ya apik. Nak ngono di bismillah isik. Akhire apik maca bismillah. Bismillah. Lah akhire maca bismillah ya apik, bismillah sik. Nah, akhire ana wong ngadzan kok bismillah sik mergo ngadzan iku apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bener ora oleh nu jare Fatul Mu'in. Nak barang wis apik, tapi kuarite ra usah bismillah ya ora usah. Bismillah. Langko sesuk ana wong ngadzan nak. Bismillahirrahmanirrahim pe komat yo. Bismillahirrahmanirrahim ya ora ngono. Dadi meskipun kaidah iku umum tapi ngenteni ahwalul ulama. Nggih ngenteni ahwalul ulama. Karena kalau nuruti orang ahwalul ulama yo repot. Sarah kula nak ketemu iki adzan bismillah sik to. Enggak usah to. Boten dai yo perkara niku. Kuarite ora usah ngono. Aja kok pepeh anggere apik kudu maca bismillah. Lah berhubung bismillah barang apik. Bismillah. Ya suwe-suwe nak tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mergo maca la haula barang apik. Berarti kawitane bismillah. Yo repot kabeh. Dadi wong iki kudu mikir. Mulane temen iki Quran diwaca nomor 3. Mergo ahwale iku siwakan sik lagi maca napa? Quran pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ladzi ja'ala mun ta'ala ilam. Wa mablaghur ridho dinatal arsy. Alhamdulillahil ladzi ja'ala mun ta'ala ilam. Wa mablaghur ridho dinatal arsy. Alhamdulillahil ladzi ja'ala mun ta'ala ilam. Wa mablaghur ridho dinatal arsy. Alhamdulillahil ladzi ja'ala mun ta'ala ilam. Wa mablaghur ridho dinatal arsy. Alhamdulillahil ladzi ja'ala mun ta'ala ilam. Wa mablaghur ridho dinatal arsy. Alhamdulillahil ladzi ja'ala mun ta'ala ilam. Wa mablagh ridha zinatal arsy alhamdulillahi bil almizan muntala ila wa mablagh ridha zinatal arsy.